ini ku sendiri. Tiada, tiada teman yang menemani. Malam ini ku mati, namun engkau tiada pernah mengerti. Ingin hatiku mencari, namun kemana kau pergi? Kemana lagi, kemana lagi harus ku cari? Jangan-jangan kau simpan perasaan yang bukan-bukan. Jangan-jangan kau hanyutkan diriku dalam kesunyian. Jangan-jangan kau harus.